Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar pernikahan, kitabun nikah dari kitab Umdatul Ahkam. Kita akan masuk pada hadis yang ke-306. Al-hadithus sadis ba'da al-thalathimi'ah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ja'ati imra'atu Rifa'ah al-Quradhi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita, dia adalah istri Rifa'ah al-Quradhi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, kuntu 'inda Rifa'ah al-Quradhi. Saya dulu istri Rifa'ah al-Quradhi, fatallaqani fabatta talaqi. Lalu dia menceraikan aku. Fabatta talaqi. Sehingga dia memutus perceraian tersebut. Yani sampai selesai kesempatan cerai 3 kali. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair. Maka aku menikahi setelah itu, atau aku menikah setelah itu dengan Abdurrahman ibn Zubair. Wa innama ma'ahu mithlu hudbatis thawb. Hanyalah yang dia miliki itu seperti ujung kain. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu beliau mengatakan, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah, apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah lagi menjadi istrinya? La, tidak bisa itu. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki, sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Qalat, maka Aisyah berkata, wa Abu Bakrin indahu, saat itu Abu Bakar juga ada di samping Rasulullah. Wa Khalid ibn Sa'id yantadiru an yu'dana lah, dan ada juga Khalid bin Sa'id, dia sedang menunggu untuk diberi izin menjumpai. Nampaknya menjumpai Nabi SAW. Fanada, ya Aba Bakrin, ala tasma'u ila hadihi ma tajharu bihi inda Rasulullah. Maka dia mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan dengan keras oleh wanita ini di sisi Rasulullah? Ya. Nah, jadi ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Menceritakan sebuah kejadian, ya. yang tentu kejadian itu akan mengandung suatu hukum. Seperti yang kita dengar tadi bahwa Aisyah berkisah, ya, saat itu ada Aisyah, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in sallallahu ala nabiyya Muhammad wasallam. Datang ketika itu seorang wanita. Wanita itu dulunya adalah istri Rifa'ah Al-Quradhi, ya, suaminya bernama Rifa'ah Al-Quradhi. Nah, ternyata dalam perjalanan pernikahan atau perjalanan keluarga mereka, sampai pada akhirnya mereka itu bercerai, ya. Rifa'ah menceraikan istrinya. Si istri mengatakan, "Fatallaqani fabatta talaqi." Rifa'ah menceraikan aku. Dan sampai memutus perceraian, dalam arti sudah sampai cerai 3 kali. Sudah enggak ada cerai lagi. Berarti kan sudah putus betul-betul, ya. Nah, ketika itu berpisahlah mereka. Kemudian si wanita itu menikah kembali. Dia menikah dengan seorang yang bernama Abdurrahman ibn Zubair. Namun ternyata pernikahan yang kedua ini juga tidak sesuai dengan yang dimaukan dari pernikahan tersebut. Ya. Maka wanita itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang pernikahannya, dan dia mengatakan dengan isyarat kepada Nabi, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Zubair, dia tidak punya kecuali seperti ujung kain. Ya. Jadi mohon maaf, tidak bisa apa-apalah intinya. Akhirnya ya lemas, ya kan, ujung kain itu maksudnya lemas, nggak bisa apa-apa. Nabi SAW mendengar cerita wanita itu, Nabi tersenyum, ya, dan Nabi bertanya kepada wanita itu, apa kamu mau kembali lagi menikah dengan Rifa'ah? Ya, Nabi selanjutnya mengatakan, la, tidak bisa begitu. Ya, secara tuntunan tidak bisa. Hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqu usailataki. Sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Ya, ini betul-betul mereka berhubungan dengan sewajarnya. Kalau tidak, tidak bisa. Ya, artinya enggak bisa kembali kepada Rifa'ah. Nah, di sini disebutkan bahwa saat itu ada seorang yang ingin bertemu Nabi, dia bernama Khalid bin Sa'id. Dia di pintu menunggu, ingin masuk, ya, ingin bertemu Rasulullah, belum diizinkan. Nabi masih menanggapi si wanita itu. Namun rupanya dia dengar apa yang diucapkan wanita itu. Ya. Lalu si sahabat begitu, ya. Ketika si wanita itu masih di situ, sahabat Khalid bin Sa'id berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan wanita itu dengan keras? Yani kok sampai ngomong seperti itu di hadapan Nabi, begitu, ya kan? Seolah-olah ada semacam pengingkaran kepada wanita itu oleh Khalid bin Sa'id." Ya. Namun ya, ini kan babnya bab hukum, ya. Jadi mau bagaimana-bagaimana, persoalan yang dihadapi orang-orang ketika membutuhkan suatu hukum, ya memang harus ditanyakan. Enggak boleh kemudian malu akhirnya enggak bertanya, enggak tahu hukumnya, semaunya sendiri. Ya. Jadi walaupun ini urusan rumah tangga, urusan yang lebih spesifik lagi dalam rumah tangga, tapi ya harus ditanyakan. Ya, kalau tidak, ya nggak tahu hukum, nanti bisa melakukan sesuatu yang haram. Nah, makanya dulu sebagian wanita juga ketika bertanya kepada Nabi, karena sebetulnya malu mau ngomong, ya. Tapi ini hukum, nggak bisa diam sehingga tidak tahu hukum. Akhirnya wanita itu sebelum bertanya kepada Rasulullah, dia kasih mukaddimah dulu, kasih pendahuluan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu dari suatu hal yang hak, yang benar. Kebenaran ya harus dikatakan. Nah, baru setelah dikasih mukaddimah dulu oleh si wanita ya kepada Rasulullah, baru dia bertanya, fahal 'alal mar'ah ghuslun idza hiya talamat? Kalau wanita mimpi ya junub ya sebagaimana laki-laki mimpi basah, apakah wanita juga wajib mandi? Nah, itu pertanyaannya. Intinya jawabannya iya. Maksudnya di sini yang kita bahas bahwa wanita-wanita para sahabat ya mereka wanita-wanita yang mulia, yang beradab, mereka juga sebetulnya malu mau menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan kekeluargaan. Namun rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk bertanya suatu hukum. Ya. Makanya Nabi SAW juga memuji mereka. Sekalipun seperti ini, ya Nabi enggak mengingkari kan? Enggak mengingkari, "Hus, kamu ini enggak boleh ngomong gitu. Jangan tanya-tanya bab ini." Enggak begitu. Ini hukum. Makanya Nabi di hadis tadi hanya tersenyum saja Nabi. Ya kan? Lalu beliau menjawab. Secara hukumnya dijawab oleh Rasulullah. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Yarhamullahu atau rahimallahu nisa'al ansar." Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Ya. Lam yamna'hunnal haya. Rasa malu itu enggak menghalangi mereka untuk mengetahui hukum-hukum fikih. Ya, hukum-hukum syar'i. Ya. Nah, ini jadi bab rasa malu ini jangan sampai menghambat dari hukum syar'i. Sebagian wanita mungkin malu ketika datang bulan, ya haid, lainnya pada sholat, dia gak sholat, malu. Akhirnya sholat. Padahal dia haid. Ya gak boleh, itu malah haram, seperti itu. Ya kan? Ya. Begitu juga puasa. Karena malu, akhirnya ikut puasa. Ya gak boleh, haram. Gak boleh. Ya. Jadi, jangan sampai rasa malu membuat kita atau seseorang, ya terutama juga kaum wanita, menghalangi dari mengamalkan hukum syariat atau menanyakan hukum syariat. Ya. Nah, di sini walhasil itulah kisahnya dan itu jawaban Rasulullah SAW yang dari sini diambil suatu kesimpulan bahwa dalam bab pernikahan dan perceraian ini ya, kalau orang menceraikan istrinya dengan cerai sampai 3 kali, maka dia tidak boleh menikah lagi, nggak boleh rujuk lagi. Ya, nah nanti mungkin kita akan bahas bab perceraiannya. Namun di sini kita sebutkan dulu karena terkait dengan pembahasan kita, ya, bahwa cerai itu kan ada 3 kali. Dalam tuntunan syariat kita. Cerai 1, cerai 2, cerai 3. Ya. Talak pertama, kedua, dan ketiga. Nah. Talak pertama itu masih menyisakan kesempatan untuk rujuk. Ya, selama masa iddah. Jadi kalau terjadi perceraian pertama, ya, kemudian masih masa iddah, maka boleh rujuk, ya, kembali lagi. Kemudian setelah itu misalnya cerai lagi, ya, ini juga masih menyisakan masa atau kesempatan untuk rujuk kembali lagi selama masa iddah. Nah, selama masa iddah berjalan belum habis, masih ada kesempatan rujuk lagi. Ya. Kemudian cerai ketiga. Nah, misalnya kok cerai lagi sampai perceraian ketiga, maka sejak cerai itu sudah putus, betul-betul putus ya. Ini tadi fabatta talaqi, putus. Sehingga putus ini sudah betul-betul tidak mahram, tidak boleh satu rumah, tidak ada nafkah ya. Dan tidak boleh kembali lagi, enggak ada rujuk. Begitu. Bedanya dengan cerai 2 dan 1 tadi, 1 dan 2 masih boleh rujuk, dan 1 dan 2 itu dalam masa wanita dicerai itu masih mahram. Itu sesungguhnya masih istri, bahkan masih tinggal satu rumah. Ya. Dianjurkan tetap tinggal satu rumah. Masih mahram, salaman ini yang enggak boleh hanya bab menggauli istri. Itu. Tapi begitu cerai 3 sudah betul-betul ini wanita lain. Tidak boleh melihatnya, tidak boleh memegangnya, tidak boleh tinggal bersama, ya, tidak diberi nafkah lagi, sudah, dan tidak boleh kembali lagi. Nah, ini yang dibahas pada hadis ini. Sampai kapan enggak boleh kembali lagi, enggak boleh rujuk? Ya, apa ada batasnya? Batasnya adalah hatta tankihu zaujan ghairah. Sampai wanita itu menikah dengan suami lain. Dan suami lain, suami yang kedua, menceraikan si wanita itu. Nah, ketika sudah dicerai oleh suami kedua dan betul-betul sudah putus, baru suami pertama tadi boleh menikahi lagi. Nah, kalau tidak, tidak boleh. Bahkan bukan hanya nikah dengan orang lain dan diceraikan. Nah, hadis ini menunjukkan lebih daripada itu. Wanita ini yang tadinya istri Rifa' al-Qurradi kan sudah nikah lagi, ya kan? Nikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair. Ya. Namun pernikahan itu tidak sewajarnya suatu pernikahan. Ternyata mereka belum berhubungan dengan kondisi si laki-laki itu. Ya. Nabi berkata kepada wanita itu, "Kamu mau kembali lagi ke Rifa' al-Qurradi?" "Enggak bisa." Sampai kamu merasakan madunya. Yakni sampai betul-betul terjadi hubungan. Nah, jadi sekedar akad pernikahan dengan suami kedua lalu diceraikan ini belum cukup. Belum cukup. Ya, sampai betul-betul menikah dan terjadi hubungan dengan orang suami kedua, kemudian terjadi perceraian, baru boleh dinikahi lagi setelah itu. Nah, begitu. Ini pun seperti disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa pernikahan yang kedua ini juga pernikahan yang memang tidak dibuat-buat, ya, tidak direkayasa. Kalau sampai direkayasa, maka yang melakukan pernikahan, ya, itu terlaknat. Ya. Jadi gimana maksudnya direkayasa? Misalnya, tadi suami istri tadi yang sudah bercerai-cerai 3 ingin kembali lagi. Yang ingin kembali siapa? Suaminya atau istrinya? Ya terserah. Mungkin suaminya pengen kembali lagi. Mungkin istrinya yang pengen kembali lagi. Mungkin dua-duanya memang yang sepakat mau kembali lagi. Ya, mau rujuk. Tapi sudah kondisi seperti ini. Akhirnya bikinlah suatu rencana. Ya. Gimana rencananya? Sudah. Gini saja. Karena secara hukum begini, ya, maka kamu nikah saja lagi sama, nanti saya carikan suami kamu, ya, suami-suamian. Bukan suami beneran kalau gitu ini. Ya. Carikan ya suami-suamian ini. Ya, akad nikah sudah, acara dan macam-macam sudah ya dengan apa? Rencana. Nanti setelah sekian waktu ya kamu harus mencerai dia. Ya, harus. Jangan malah terus-terus nikah sama dia. Kamu harus cerai nanti setelah itu. Soalnya saya mau menikahi wanita itu lagi. Nah, ini kan berarti direncanakan yang seperti ini. Direkayasa. Jadi nikah yang kedua, ini adalah nikah rekayasa. Kalau seperti ini, tidak boleh, jelas. Ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, La'anallahu al-muhallila wal-muhallala lahu. Allah melaknat al-muhallil. Muhallil itu yang membuat halal. Dalam contoh tadi siapa? Dalam contoh tadi yang buat halal itu si laki-laki yang kedua itu, yang suami-suamian itu. Itu namanya muhallil. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhallala lahu, muhallal lahu itu siapa? Dalam contoh tadi, orang yang menyuruh si laki-laki itu untuk jadi suami-suamian. Ya. Nah, dua-duanya dilaknat. Ini merekayasa hukum ya dalam syariat. Ini akal-akalan ya. Ini barat orang Yahudi dulu mau berburu di hari Sabtu tidak boleh, pasang jaringnya hari Jumat ya, ngambil ikannya hari Ahad. Nah, ini akal-akalan. Ngakal-ngakali syariat. Nah, ini juga yang kita contohkan. Ini apa namanya? Mengakali syariat ya. Bahkan oleh sebagian riwayat orang laki-laki tadi, suami-suamian tadi diistilahkan dengan at-taisul musta'ar ya. Sampai diistilahkan begitu. Apa maknanya? Pejantan pinjaman ya. Sampai disebut begitu. Ya ibarat kambing-kambing pejantan itu kan. Pinjam kambingnya kan gitu. Nah, ini disebut seperti itu, at-taisul musta'ar. Ya, dilaknat, ya, tidak boleh. Nah, jadi hadis ini memberikan faedah hukum seperti itu, ya. Disebutkan di sini di antara faedah-faedah yang lain di samping yang sudah kita sebutkan, annahu la budda min at-tasrib al-asya' allati yustahya min halil hajah, bahwa annahu la ba'sa min at-tasrib al-asya', bahwa tidak mengapa berterus terang dengan sesuatu yang yustahya minha, sesungguhnya malu untuk disebutkan, lil hajah, tapi demi hajat, yaitu apa ya, terutama dalam hukum syar'i ini. Ya, jadi harus disebutkan walaupun mungkin dengan bahasa kiasan ya, seperti yang tadi disebutkan kan bahasa-bahasa kiasan dan terpahami ya. Intinya bagaimana mendapatkan suatu hukum. Faqad aqarraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Rasulullah sallam telah menyetujui, artinya Nabi enggak mengingkari. Enggak kemudian marah kepada orang itu. Tidak, bahkan Nabi hanya tersenyum. Ya, dan selanjutnya Nabi menjelaskan secara hukumnya. Ya. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari situ adalah husnu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tibi nafsihi. Bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau ya, kalau kita lihat dalam kisah tadi, menerima orang datang menanyai tentang hukum, beliau layani. Bergiliran, ternyata sudah ada yang nunggu di depan sana. Ya, nunggu ini selesai, pergi nanti datang lagi. Semua dilayani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ya begitulah beliau, karena beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah azza wajalla untuk menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i kepada manusia. Ya, dan beliau tanggapi semuanya dengan baik, beliau tanggapi dengan akhlak yang mulia, tidak diusir oleh beliau, tidak dimarahi, tidak. Nah, itulah kebagusan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian terkait dengan ini, ya, terkait dengan tadi cerai tiga yang disebutkan, ya, di sini ada suatu pembahasan yang disebutkan oleh ulama rahimahumullah tentang cerai tiga. Cerai tiga itu gimana? Ya, ya, dikatakan cerai tiga itu gimana? Kalau tadi kita contohkan, insya Allah dengan itu jelas, ya kan, cerai pertama lalu rujuk, ya kan? Mungkin ada masalah lagi, cerai lagi, lalu rujuk. Lalu mungkin ada masalah lagi, cerai lagi. Nah, ini cerai tiga, jelas seperti itu. Kalau sekarang, misalnya, nah ini yang dibahas oleh ulama, ada orang mengatakan, ya, kepada istrinya, kamu saya cerai, cerai tiga. Peristiwanya baru sekali, tapi ngomongnya, kamu saya cerai, cerai tiga. Bagaimana itu? Apa jatuh cerai tiga atau jatuh cerai satu? Nah, ini para ulama membahas dan panjang, ya. Pembahasan para ulama dalam hal ini cukup panjang. Dialog, diskusi panjang lebar. Namun, pendapat yang lebih kuat insya Allah, ya, biar simpel ringkas, ya. Insyaallah itu dianggap cerai satu, ya, walaupun ngomongnya cerai tiga, karena ya peristiwanya baru satu kali, ya. Dan itu yang dipraktekkan di zaman Nabi. Jadi zaman Nabi orang ngomong gitu tetap dianggap cerai satu. Di zaman Abu Bakar juga dianggap cerai satu. Di zaman Umar awalnya dianggap cerai satu. Tapi kok banyak perceraian ini, ya. Jadi kala itu muncul banyak perceraian. Artinya orang-orang bermudah-mudahan menceraikan istri, ya. Marah, ya. Kalau sudah marah, ya kan, nggak terkontrol, nggak tanggung-tanggung. Bukan ngomong kamu saya cerai saja, kamu saya cerai tiga langsung, ya. Meluapkan apa kemarahannya. Ya, padahal kalau sebulan setelah itu mungkin bingung dia. Waduh, ternyata hidup sendiri juga longso gitu, ya. Mungkin. Ya. Tapi ketika orang marah ya begitu. Nah, itu banyak terjadi di masa Umar di awal-awalnya, maka Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Akhirnya Umar punya kebijakan. Biar orang ini enggak main-main bab cerai sudah. Yang ngomong cerai tiga, berlakukan tiga, biar kapok dia, biar seperti ini nanti, ya, nggak bisa kembali lagi ke istrinya. Nah, itu kebijakan Umar, ya, kebijakan Umar akhirnya seperti itu. Nah, namanya kebijakan Umar bukan sebagai seorang ulama saja, tapi dia sebagai kepala negara, ya kan, sebagai kepala negara punya kebijakan, ditetapkan begitu. Nah, sudah. Namun berjalan waktu, ya kan, kita yang datang belakangan, ulama yang datang belakangan, kan akhirnya melihatnya sekarang bukan dari sisi kebijakan seorang pemimpin, tapi ini perbedaan pendapat ulama akhirnya, ya kan. Terus ini yang lebih kuat yang mana ini? Umar begini, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya seperti yang tadi saya katakan bahwa insya Allah yang lebih kuat itu tetap dianggap cerai satu, karena itu yang berlaku di zaman Nabi seperti itu. Adapun suatu saat kok seorang pemimpin punya kebijakan seperti Umar, ya silakan. Ya. Namun secara hukum fikihnya tadi kita sebutkan seperti itu. Dan berarti dianggap cerai satu, ya, gitu, ya. Mungkin ada gambaran lain yang mirip mirip dengan ini. Ya, dia menceraikan dengan cara seperti ini gambarannya. misalnya ini sedang duduk di dapur, ya kan? Ya, ngomong kepada istrinya, kamu saya cerai. Sudah, kan? Marahnya masih. Pergi dia dari dapur ke ruang tamu. Ke ruang tamu, istrinya ke ruang tamu juga. Kamu saya cerai. Dua kali, ya kan? Pergi lagi suami ke depan rumah. Istrinya ke depan rumah juga. Kamu saya cerai. Tiga kali, kan? Gimana ini? Ya, pindah-pindah tempat tapi. Sama, ini sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan yang tadi, ini dianggap satu cerai. Walaupun ngomong tiga kali seperti itu, karena ini semuanya kan masih nyambung sebetulnya. Ya, jadi yang dianggap cerai satu, dua, tiga tadi, bila mana ada masa apa? Iddahnya, rujuknya, ya kan? Cerai lagi, iddah lagi, rujuk lagi, ya, itu baru namanya cerai tiga. Ya. Nah, demikian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, semoga semuanya baik-baik saja. Ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, tenang tentram, hidup nyaman di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah melindungi muslimin dari hal-hal seperti yang tidak diinginkan. Ya, ini mungkin terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan hadis ini. Mungkin sementara sampai di sini penjelasannya. Selanjutnya nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan.